Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid wa litafaddal akhuna al-ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم قال الشارح حفظه الله لعن الله اللعنة من الله الطرد والإبعاد ومن المخلوقين السب والدعاء ذبح لغير الله من الأصنام أو الأولياء والصالحين أو الجن أو غير ذلك لعن والديه المراد بهما أبوه وأمه وإن علوا سواء باشر لعنهما أو تسبب فيه بأن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل آوى أي ضم وحمى محدثا بكسر الدال الجاني وبفتحها هو الأمر المبتدع في الدين وإيواؤه الرضا به غير منار الأرض. منار الأرض هي المراسيم التي تفرق بين ملكك وملك جارك وتغييرها يكون بتقريمها أو تأخيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا boleh juga dibaca محدثا ولعن الله من ya di situ ada kekeliruan cetak sepertinya di situ manah ya nah yang benar adalah man ya man ghayyara manar al-ardh rawahu muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau merupakan sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena Abu Talib merupakan saudara kandung ayahanda Nabi kita Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Talib adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan Nabi kita bertemu pada Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan ini merupakan nikmat yang sangat membahagiakan, mengembirakan dan menyejukkan hati seseorang ya, tatkala di antara keluarga besarnya atau kerabatnya ada yang sama-sama mengikuti tauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsani, beliau menyampaikan telah menyampaikan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepadaku empat kalimat. Yang pertama ini menerangkan kepada kita faedah nahwu yang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa kalimat dalam bahasa agama dan dalam bahasa Arab dia jumlah mufidah. Ya. Tidak sekedar satu kata seperti yang disebutkan oleh sebagian ahli nahwu, misalkan Muhammadun kalimah. Tapi bukan jumlah. Ya. Kalau Muhammadun qaimun baru disebut dengan jumlah. Kalau kalimah hanya satu kata la, ya, ini salah satu contoh atau dalil yang menunjukkan bahwa kalimah dalam bahasa Arab itu tidak mesti satu kata, tetapi kalimah dalam bahasa Arab adalah susunan jumlah, susunan kalimat yang sempurna. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, "Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak qala kalla innaha kalimatun." Tatkala kematian datang pada salah satu di antara mereka, ia pun berkata, "Ya Allah, kembalikanlah aku agar aku mengamalkan amalan yang dahulunya aku tinggalkan." Allah katakan ucapan ia tersebut, "La'ali a'malu salihan fi ma tarak, kalla innaha kalimah." Huwa qailuha. Ini menerangkan kepada kita bahwa kalimah dalam bahasa Arab adalah kalam yang mufid, ya. Tayib, kalam yang mufid. Dan banyak lagi dari dalil ini antara adalah hadis yang sedang kita bahas ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Musayyib dari ayahnya bahwa ketika Abu Talib sakaratul berada dalam keadaan sakaratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mendakwahinya dengan menyatakan ya amqul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah wahai Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat yang aku akan membelamu dengannya di sisi Allah jalla wa ala kelak di hari kiamat. Ini menerangkan kepada kita bahwa kalimat tidak sekedar satu kata. Ya, la ilaha illallah ini sekian kata dan ia jumlah mufidah, tamah, ya. Tetapi Nabi katakan kalimatun, kalimatan uhajulaka biha indallah. Baik. Apa saja dari empat kalimat tersebut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Yang pertama Nabi katakan la'anallah man dzabaha lighairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah jalla wa ala. La'nat Allah kepada seseorang maknanya adalah Allah mengusir dan menjauhkan ia dari rahmatnya. Maka akankah seseorang yang telah dijauhkan atau telah terusir dari rahmat Allah jalla wa ala, akankah orang yang seperti itu bahagia, sukses dan tenang hidupnya? Demi Allah tidak akan. Man dzabaha lighairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apakah kepada benda mati, kepada benda hidup, kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan wali, orang-orang saleh, atau bahkan kepada jin. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah jalla wa ala akan melaknatnya. Wa la'anallahu man la'ana walidayh. Dan Allah melaknat, yang kedua Allah melaknat, mengutuk orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang dimaksud melaknat kedua orang tuanya, ini ada dua. Yang pertama memang ia melaknat kedua orang tuanya atau salah satunya secara langsung. Dia mencela, dia mencaci. Laknat secara bahasa artinya adalah asab wa du'a. Ya, dia mengeluarkan celaan atau doa kejelekan terhadap seseorang ini antara makhluk dengan makhluk. Dan ini dilakukan oleh sebagian anak yang sangat durhaka. Karena kedurhakaan mereka yang sudah amat keji, mereka berani melaknat kedua orang tuanya. Bahkan lebih dari itu. Tak jarang kita mendengar dan membaca berita ada seorang anak yang membunuh ayahnya, membunuh ibu kandungnya, atau ingin memenjarakan orang tuanya hanya karena secuil dari perkara dunia ia yang diambil oleh orang tuanya menurutnya. Yang kedua, dia tidak melaknatlah secara langsung kedua orang tuanya, tetapi menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain, dicela, dicaci maki oleh orang lain karena tindakannya. Yaitu dengan dia melaknat, mencela, mencaci orang tua orang lain. Kemudian orang lain tersebut membalas celaan dia terhadap kedua orang tuanya dengan mencela ke orang tua dia yang telah mencela kedua orang tua orang lain tersebut. Saya akan bertikai antara si A dan si B. Si A pun mencaci maki kedua orang tua si B. Kemudian si B membalas dengan mencela dan mencaci maki kedua orang tua si A. Maka sungguh si A telah melaknat kedua orang tuanya. Maka dia pun dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana telah datang hadis dalam as-sahih dalam hal ini. Nabi SAW menyebutkan di antara al-kabair an yashtumar rajula, an yashtumar rajulu walidayh. Ummahu wa walidah, awalidah. Merupakan di antara dosa besar adalah seseorang mencela ayah atau ibunya. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah ada anak yang rela mencela dan mencaci maki kedua? Menyatakan an yashtumar rajulu abar rajul au ummahu fayashtuma abahu au ummah. Dia mencela ayah atau ibu orang lain sehingga orang lain tersebut pun mencela ayah dan ibunya, maka sungguh ia telah mencela orang tuanya sendiri. Maka itu dari antara, maka itu merupakan dosa besar yang menyebabkan ia dilaknat dan dikutuk oleh Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, wa la'ana Allah man awa muhditha, dengan kasrah dal. Dan Allah melaknat orang yang melindungi, yang memberikan pertolongan kepada muhdisan. Apa itu muhdisan? Muhdisan adalah orang yang melakukan pelanggaran. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, dia adalah orang yang melakukan suatu pelanggaran terhadap dalam perkara urusan-urusan yang berkaitan dengan umat, seperti kriminal, tindakan-tindakan kriminal, kezaliman. Yang kedua, kerusakan terhadap agama dengan mencetuskan ibadah-ibadah baru yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, perbuatan atau iqrar beliau. Ya. Yeah. Sekalipun dibaca dengan kasrah, maknanya mencakup dua makna tersebut, kata beliau di dalam Qaulul Mufid. Ya, yeah. Muhdisan, orang yang melakukan ihdas fid din. Melakukan perkara baru dalam urusan agama. Dan beliau menyebutkan bahwa zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah, hati-hatilah kalian atau jauhilah oleh kalian setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Zahir hadis ini menerangkan bahwa bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa in kanat yasirah, seluruh bid'ah itu menyesatkan walaupun kecil, walaupun sedikit. Maka beliau memberi nasihat di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ketika mensyarah hadis ini agar kita berhati-hati dengan perkara bid'ah, karena perkara bid'ah sekecil apapun dia balalah, pasti menyesatkan jika seseorang tidak bertobat darinya. Naam, ya. Qal, yang kedua makna yang kedua, muhadisan sekalipun dibaca dengan kasrah adalah orang yang mencetuskan pelanggaran terkait urusan keumuman umat, membunuh, ya, mencuri, ya, berzina, ya, merampok, ya. Maka barang siapa yang melindungi orang yang melakukan perbuatan kriminal yang semestinya dia ditegakkan hukum atasnya, tetapi justru dilindungi, ya. Yang lebih parah lagi, yang tersangkanya dijadikan korban dan yang korban sesungguhnya dijadikan tersangka. Ini lebih jahat lagi. Melindungi tersangka pelaku kriminal saja dilaknat oleh Allah, apalagi orang yang setelah melindungi pelaku kriminal, korban kriminalnya tersebut justru dijadikan tersangka. Dan saksi-saksi atas kriminal tersebut semuanya diintimidasi atau dipenjarakan. Ini andai kata terjadi, maka mereka lebih dikutuk lagi. Mereka berada di atas, di bawah, dalam laknat, di atas laknat Allah Jalla wa'ala. Yang kedua dapat dibaca dengan fathah dal, la'anallah man awa muhdatha. Maka maknanya muhdathan di sini adalah al-amrul mubtada' fid din. Di, yaitu perkara baru, yaitu bid'ah dalam agama. Makna awa, dia melindungi atau meridhoinya, ridha. Yeah. Oleh karenanya setiap kali kita melihat ritual bid'ah, minimal kita harus membenci dan mengingkarinya dengan hati, minimalnya. Karena kapan kita ridha dengan suatu ritual bid'ah, dia telah melakukan awa, telah melindungi, telah melakukan awa terhadap bid'ah tersebut yang menyebabkan ia dilaknat. Lebih buruk dari itu, sudah dia ridho dengannya, tidak mengingkarinya, dan menghalangi, menfitnah, dan membunuh karakter orang-orang yang mau mengingkarinya dan memperingatkan umat dari bahayanya bid'ah. Padahal Nabi menyatakan, wala'anallahu man awa muhdatsan. Orang yang ridho, senang, setuju dengan bid'ah saja dikutuk oleh Allah. Apalagi udah setuju, ya, mencetuskannya, kemudian melarang orang lain, ya, yang menjelaskan bid'ah itu kepada masyarakat dan membunuh karakter mereka karena memperingatkan masyarakat dari bahaya bid'ah. Dosa di atas dosa. Yang keempat adalah wala'anallah man ghayyara manar al-ard. Dan Allah, yang keempat, Allah melaknat orang yang mengubah, orang yang merubah tanda bumi. Apa yang dimaksud dengan tanda bumi atau tanah di sini? Ada tiga pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, mereka menyatakan makna mengubah tanda tanah adalah dengan menggeser batasan tanah dia ke bagian tanah orang lain. Ya, bahasa kasarnya dia mencuri tanah orang lain. Ini juga merupakan dosa yang sangat besar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqata'a haqqa mri'in muslimin shibran min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradhin." Hadis dalam As-Sahih. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim tanahnya satu meter tanah seorang muslim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i, maka satu meter tanah muslim yang dia ambil tanpa hak tersebut akan Allah gantungkan di lehernya sebanyak 7 lapis bumi. Allahu Akbar. Itu ancaman agama dan itu azab yang akan Allah berikan kepada orang yang mencuri semeter tanah seorang muslim. Satu meter tanah tersebut akan Allah jadikan 7 lapis tanah dan Allah kalungkan, Allah ikatkan di lehernya pada hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Satu sak semen saja digantungkan pada leher kita menyebabkan leher kita patah atau bahkan bisa putus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diazab oleh Allah dengan Allah gantungkan 7 lapis tanah, 7 lapis bumi, karena mereka ketika di dunia pernah mengambil semeter tanah seorang muslim tanpa hak. Dan ini banyak terjadi. Dia lihat pemilik tanah tersebut kayaknya belum membuat surat tanahnya sehingga ukurannya masih bisa diambil, ya, dikurangi. Dia pun menggeserkan batasan tanahnya tersebut ke tanah orang lain. Atau sebagian tempat lebih parah lagi, dia mengambil memang itu murni tanah orang lain. Kemudian karena mereka sudah sindikat, mereka mampu mengubah surat tanah tersebut menjadi milik dia. Kemudian dia jual lagi ke orang lain karena ada yang mau menandatanganinya. Sehingga ketika orang lain tersebut membelinya, kemudian ingin menjualnya kembali, baru bermasalah. Iya. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, apabila mencuri semeter tanah atau sejengkal tanah seorang muslim saja, seperti ini dosanya dan seperti ini azabnya. Allah gantungkan 7 lapis bumi di lehernya pada hari kiamat. Lalu bagaimana dengan mereka yang memeras kaum muslimin ratusan juta? Ya, Anda harus membayar sekian. Kalau enggak mau nyetor sekian, penjara. Padahal itu bukan urusannya. Ya. Dicari-cari kesalahannya. Oh, ini enggak ada ini kurang lengkap, ini kurang lengkap itu. Jangkrik, bos. Hati-hati ini dari aksi jangkrik. Aksi memeras. Mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Menyulitkan urusan mereka. Tatkala mereka jatuh ke dalam sebuah kekeliruan, langsung diperas. Ingat, ya, Allah lebih berkuasa daripada Anda. Malaikat maut lebih berkuasa daripada Anda. Malaikat-malaikat Allah lebih kuasa dari Anda. Andai kata masyarakat muslim yang Anda perah tersebut, dia tidak mampu melakukan perlawanan di dunia ini dengan kekuatan fisiknya atau kekuatan hukum negara, tetapi Anda tidak mampu menghalangi dia untuk mengangkat kedua tangannya kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah meminta kejelekan terhadap Anda yang telah memerasnya, dan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab." Takutlah engkau dari doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu akan langsung dikabulkan oleh Allah. Walaupun yang dizalimi kafir, kata ulama, tetap doanya dikabulkan. Ini pesan doa sabda Nabi tersebut kepada Mu'adz yang ingin mengambil zakat. dari Yahudi dan Nasara yang ada di Yaman. Nabi berpesan, jangan sampai engkau menzalimi mereka, salah ngambil harta mereka. Karena kalau engkau menzalimi mereka, doa orang yang terzalimi akan langsung dikabulkan oleh Allah. Anda punya pangkat jenderal misalkan, punya pasukan prajurit elit jutaan ribuan, sehingga bisa bertindak semena-mena, bisa menzalimi, memeras, jangkrik orang lain yang lemah, tidak mampu membalasnya dengan kekuatan fisik dan kekuatan hukum negara misalkan. Tetapi dia memiliki sebuah senjata, tiada satupun makhluk yang bisa menghalanginya, walaupun dia sedang berada di bawah kolong tanah, ya, di bawah penjara, di dalam penjara, di bawah kolong tanah penjaranya. Di sana dia berdoa kepada Allah. Terlebih lagi dia sedang dizalimi, dia berdoa di dalam sujud lagi. Allahumma musta'an. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ini juga hiburan dari Allah dan Rasulnya untuk seorang muslim yang dizalimi oleh orang lain pada harta, kehormatan ataukah darahnya. Bahwa sehebat apapun dan sekuat apapun orang yang menzalimi kita, walaupun mulut kita sudah ditutup, ya, tangan kita diikat dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita masih tetap bisa berdoa dan Allah Maha mendengar. Dan Nabi menyatakan fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi akan langsung dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah. Subhanallah. Satu jengkal tanah seorang muslim yang diambil dengan cara yang tidak benar, Allah siksa pelakunya dengan Allah gantungkan 7 lapis bumi di lehernya pada hari kiamat. Dan di dunia dia dilaknat oleh Allah. Oleh karenanya, fakta telah membuktikan, dan itu yang kita saksikan, orang-orang yang kejam, bengis, zalim, tidak memiliki ketenangan dan ketentraman di dalam hatinya di dunia ini. Dari air wajahnya saja sudah menunjukkan dia sedang sengsara. Rumah tangganya kacau balau. Di luar rumah ia ditakuti dan disegani. Di dalam rumah anak dan istrinya saja tidak takut sama dia. Itu sebagian orang-orang yang kejam terhadap masyarakat. Orang-orang yang bengis. Suka merampas, menembak, membunuh, menjangkrik, memeras. Di rumah terkadang sebagian mereka anak istrinya sendiri enggak takut sama dia. Dan dia selalu was-was. Dimanapun dia berada selalu was-was hidupnya. Selalu gelisah, cemas. Tidak diberikan ketenangan jiwa sedikit pun. Ya. Di akhirat, satu jengkal tanah yang pernah dia ambil di dunia, itu Allah gantungkan di lehernya menjadi 7 lapis bumi. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengambil hak muslim? Ya, ada program ini misalkan uang sosial untuk masyarakat 200 M. Ya. Dipangkas jadi 100 M. La haula wala quwata illa billah. Atau sebagian mereka yang melakukan aksi jangkrik, bos. Enggak kasih karakternya dibunuh karena dia punya media. Atau dicari-cari kesalahan dalam usahanya. Dipanggil, ya udah kalau enggak mau nyetor, penjara 10 tahun yang kena undang-undang ini, pasal ini. Man qata'a haqqam ri'in muslimin shibran tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah seorang muslim tanpa hak, maka Allah akan menggantungkan di lehernya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Dengan main-main dengan dosa kezaliman terhadap anak Adam, sampai-sampai sebagian ulama salah menyatakan, kalau kamu mau buat dosa, udahlah buat aja dosa antara kamu dengan Allah, jangan sampai ada kaitan dengan anak Adam. Karena kalau sudah ada kaitan dengan anak Adam, kemudian kita tobat antara kita dengan Allah, memang selesai. Tapi antara kita dengan dia belum selesai. Sampai dia memaafkan kita. Lalu bagaimana kalau dia udah mati? Walinya, keluarganya sudah memaafkan, selesai dengan mereka. Mereka enggak tuntut dia, enggak tuntut kisah, selesai. Dengan Allah, dosa membunuh kita selesai. Tapi dengan dia, belum selesai. Oleh karena kata Abdullah bin Abbas, tidak mungkin orang yang telah membunuh orang lain bisa bertobat dengan sempurna. Nanti di hari kiamat Allah pertemukan dengan korbannya tersebut. Kalau korbannya tersebut memaafkan, selesai. Kalau enggak, maka akan dikisos oleh Allah. Dengan Allah ambil pahala ibadahnya, Allah berikan kepada korbannya tersebut atau dosa kezaliman korbannya tersebut Allah timpakan kepadanya. Makanya sebagian ulama salaf ada yang sampai berkata, kalau kamu bermaksiat, maksiatlah antara kamu dengan Allah. Jangan sampai ada kaitan dengan anak Adam. Gak akan bisa selesai sampai hari kiamat kelak. Nah, tapi bukan berarti anjuran bermaksiat ya. Tapi ini perbandingan. Ya, perbandingan. Ya. Tayyib. Rawahu Muslim, hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, berikut ini makna hadis di atas secara global. Barakallahu fikum. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadis yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jara'im. فيخبر أن الله تعالى يطرد من رحمته من ارتكب واحدة منها. الأولى التقرب بالذبح إلى غير الله لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها. الثانية من دعا على والديه باللعنة أو سبهما أو تسبب في ذلك بأن يصدر منه ذلك في حق أبوي شخص فيرد عليه ذلك الشخص بالمثل. الثالثة من حمى جانيا مستحقا للحد الشرعي فمنعه من أن يقام عليه الحد أو راضي ببرعة في الدين وأغرها. الرابعة من تصرف في مراسيم الأرض التي تفرز الحقوق فقدمها أو أخرها عن مكانها فينشأ عن ذلك اقتطاع شيء من أرض غيره ظلما. Kesimpulan makna hadis di atas adalah di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras terhadap umatnya dari empat dosa yang amat keji. Nabi memberitakan barang siapa yang melakukan salah satu dari empat dosa tersebut, dia akan dikutuk, akan diusir oleh Allah dari rahmatnya. Yang pertama, at-taqarrub bidzabihi li ghairillah. Dia menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala. Karena menyembelih untuk selain Allah merupakan bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, Nabi menyebutkan bahwa orang yang mendoakan kejelekan atau mencela kedua orang tuanya atau menjadi sebab kedua orang tua yang dicaci maki oleh orang lain karena dia telah mencela kedua orang tua orang lain, ya, dia akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan laknat Allah kepada orang yang memberikan perlindungan, pertolongan kepada orang yang telah melakukan kriminal, ya, terhadap manusia, melakukan tindakan zalim kepada manusia yang harus ditegakkan hukum syar'i. Dia memberikan syafaat, ya, untuk ditiadakan hukum had. Dia melakukan negosiasi agar had tidak ditegakkan kepada orang tersebut. Sementara hukum tersebut sudah naik ke qadhi. Atau makna yang kedua, dia ridha terhadap bid'ah dalam agama dan mengikrarkannya. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah ridha kemudian menyeru lagi? Ditambah lagi dia menyeru kepadanya. Maka tentunya dosanya akan jauh lebih besar. Yang keempat, Nabi SAW menyebutkan laknat kepada orang yang mengubah tandang tanah atau bumi. Dan telah kita sebutkan tadi ini maksud dengan merubah tanda bumi, tanda tanah di sini adalah ada tiga. Satunya telah saya sebutkan tadi, yaitu dia mengubah tanda tanah dirinya atau tanah orang lain dengan memundurkan tanda tanah orang lain atau dengan memajukan tanda tanah dia ke dalam tanah orang lain, sehingga dengan itu dia telah mengambil atau mencuri tanah orang lain. Yeah. Yang kedua, dia mengubah batas tanah haram, tanah suci yang ada di Mekah atau di Madinah. Karena batasan tanah suci yang ada di Madinah dan Mekah yang di situ tidak boleh diburu-buruannya dan tidak boleh dicabut tetumbuhannya, itu sudah ada batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dirubah-rubah oleh siapapun. Yang ketiga, dia mengubah tanda petunjuk alamat yang ada di atas permukaan bumi. Misalkan di perjalanan ada penunjukan arah ini ke kota ini ke kota B. Ya, dirubah oleh dia, yang arah ke kota B diganti ke arah kota A. Ini kan banyak orang-orang yang iseng, ya, suka usil, ya, yang mestinya ke arah B diarahkan ke arah A, sehingga orang sesat dalam perjalanannya. Ini tiga makna mengubah tanda yang ada di atas permukaan bumi. 6. Baik, berikut ini sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini. تفضل. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على غلظ تحريم الذبح لغير الله حيث إن فاعله أول من يستحق لعنة الله. Sisi sesuai kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini, yaitu bab dosa menyembelih untuk selain Allah Jalla wa Ala, karena di dalam hadis ini ada penjelasan besarnya dosa atau keharaman menyembelih untuk selain Allah Jalla wa Ala, karena pelakunya adalah orang yang pertama kali mendapatkan laknat Allah Jalla wa Ala. Nabi menyebutkan di dalam hadis ini ada 4 golongan yang akan dilaknat oleh Allah. Yang pertama kali Nabi sebutkan adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini menerangkan kepada kita bahwa dia adalah yang paling keji dosanya dari 4 golongan ini. Nah, berikut ini beberapa faedah dari hadis di atas. Ma yastafad min al-hadis al-awwal anna adh-dhabh li ghairi Allah muharramun shadidut tahrim. Muharramun shadidat tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kaba'ir. Baik. Yang pertama, bahwa menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala adalah haram, yang amat keras keharamannya, dan syirik, yang merupakan dosa besar yang paling besar. Baik, ada faedah dari Syekh Shalih Fauzan dalam syarah kitab Tauhid beliau, At-Tamhid. Beliau menyebutkan bahwa menyembelih itu ada 4, atau terbagi menjadi 4. Menyembelih terbagi menjadi 4. Yang pertama, an yadzbaha bismillahi lillah fahadha huwa tauhid. Dia menyembelih dengan nama Allah untuk Allah, bukan sekedar dengan nama Allah. Dia menyembelih dengan nama Allah dengan tujuan mendekatkan diri dan pengagungan kepada Allah. Inilah perbuatan ahli tauhid. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin fashalli li rabbika wanhar. Yang kedua, an yadhbaha bismillah li ghairillah wa hadha syirkun fil ibadah. Dia menyembelih dengan nama Allah tetapi untuk mendekatkan diri atau pengagungan kepada selain Allah, ini syirik dalam ibadah. Karena menyembelih adalah ibadah. Tatkala dia menyembelih dengan nama Allah, tapi tujuannya mengagungkan, memuliakan penjaga laut agar tidak mengganggu para nelayan, agar tidak minta jatah. Menyembelih dengan nama Allah, tapi untuk jin, agar proyek bangunan atau proyek jembatan yang ingin mereka bangun tidak diganggu oleh jin, maka mereka pun memasukkan kepala kerbau atau sapi tersebut ke dalam bangunan tersebut. Pas nyembelih, panggil orang malim, panggil orang-orang yang dinisbatkan ke agama, bismillah, tapi tujuannya untuk jin biar gak diganggu. Sama, ini syirik dalam ibadah. Yang ketiga, an yadhbaha bismi ghairillah li ghairillah. Ini lebih parah lagi. Dia menyembelih dengan selain nama Allah dan juga untuk selain Allah. Udah namanya bukan nama Allah yang ia sebutkan, dan tujuannya pun untuk mendekatkan diri dan pengagungan kepada selain Allah. Ini syirik dalam isti'anah, memohon pertolongan kepada selain Allah, dan syirik dalam bab ibadah juga. Karena bismillah, ba di situ adalah ba ya isti'anah, memulai dengan nama ya yang ia sebutkan tersebut sebagai bentuk permohonan pertolongan. Yang keempat, an yadhbaha bighairi ismillah wa yaj'al adh-dhabihata lillah fa hadha syirkun fir rububiyyah. Dia menyembelih dengan selain nama Allah, tetapi dia berikan untuk Allah dengan nama ruh fulan, dengan nama dewa, dengan nama Nyi Roro Kidul, demi penjaga laut. Atau dengan nama dia sebutkan bismil masih, bismi Uzair. Kemudian dia peruntukkan untuk Allah Jalla wa'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengagungkan Allah, atau ini sebagai hewan kurban, atau sebagai hadiyu. Tapi ketika menyembelihnya, dia sebut, yang dia sebutkan nama selain Allah. Ini syirik dalam rububi, ar-rububiyah. Naam. Baik. Ini 4 rincian menyembelih faedah dari Syekh Shalih Fauzan. Baik, berikutnya. Al-Thani, anna al-Zabaha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. bahwa menyembelih adalah ibadah yang harus diberikan kepada Allah Jalla wa'ala semata. Kaum musyrikin, mereka menyembelih untuk Allah, tapi masalahnya mereka juga terkadang menyembelih kepada selain Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya mereka dikatakan kaum musyrikin. Al-Thalith tahrimu la'nil walidaini wasabbihima mubasharatan aw tasabbuban. Naam. Haramnya melaknat kedua orang tua atau mencela mereka, baik dengan mulutnya secara langsung ataukah dia menjadi sebab orang lain mencaci maki kedua orang tuanya, yang telah kita jelaskan di atas tadi. Baik, yang berikutnya. Rabi', tahrimu munasaratil mujrimina wa himayatihim min tatbiqil haddi syar'i 'alaihim wa tahrimu ridha bil bid'ah. Pelajaran yang keempat adalah haramnya memberikan pertolongan atau perlindungan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman kriminal dan memberikan pembelaan hukum kepada mereka agar tidak ditegakkan hukum syar'i kepada mereka. Maka hati-hati ini jadi pengacara ya. Uang yang diperoleh dari hasil memberikan perlindungan hukum, pembelaan hukum kepada orang yang telah melakukan kezaliman yang mestinya dia ditegakkan hukum kepadanya, itu gaji haram dan Anda dilaknat oleh Allah menurut hadis Nabi di atas. Hati-hati jadi pengacara. Pengacara-pengacara yang membela kesalahan, melindungi orang-orang yang melakukan kezaliman dari penegakan hukum yang mestinya dia terima, mereka dilaknat dan dikutuk oleh Allah menurut hadis Nabi ini. Jadi enggak, bukan perkara kecil jadi pengacara itu. Naam, ya. Demikian juga qadhi. Nabi sebutkan qadhi itu ada tiga. Satu yang masuk syurga, duanya dalam neraka. Menunjukkan apa? Sangat sedikit qadhi yang masuk surga. Apalagi memang dasar penegakan hukumnya adalah selain hukum Allah. Itu aja udah menjadi dosa besar yang akan mengansurkan dia ke dalam neraka. Terlebih lagi dia terkadang menghapuskan hukum, memberikan perlindungan hukum kepada orang yang semestinya ditegakkan hukum kepadanya. Nabi menyatakan al-qadhah thalathah. Penegak hukum itu ada tiga. Ini mencakup qadhi, mudinamakan hakim, para aparat keamanan. Penegak hukum itu terbagi menjadi tiga, kata Nabi. Ada tiga macam. Yang pertama, man 'alimal haqq wa 'amila bih. Dia mengetahui kebenaran dan dia pun menegakkannya. Maka dia masuk syurga. Yang kedua, mengetahui kebenaran wa lam ya'mal bih, tetapi tidak mau membelanya dan tidak mau menegakkannya, maka dia neraka tempatnya. Yang ketiga, bodoh, enggak punya ilmu, enggak tahu mana yang benar mana yang salah, maka dia neraka tempatnya. Karena kalau dia bodoh, kenapa jadi qadhi? Mestinya jangan jadi qadhi. Maka hati-hati ya, ini bukan masalah kecil, ini masalahnya surga atau neraka Anda. Bukan sekedar Anda kaya dan Anda akan miskin, Anda mendapatkan uang ataukah tidak. Tidak, ini masalahnya surga dan neraka Anda. Maka pikir-pikir seribu kali pikir ketika Anda ingin menjadi pengacara, ingin menjadi hakim, ingin menjadi qadhi, ya, ataukah penegak hukum lainnya. Kapan Anda mengetahui kebenaran dan tidak menegakkannya, sementara Anda mampu, Nabi katakan neraka tempatnya. Atau dia enggak tahu mana yang benar, enggak punya ilmu agama tapi menjadi penegak hukum, tempatnya juga neraka. Karena kalau udah dirinya bodoh, kenapa mau menjadi penegak hukum? Yang masuk syurga dari penegak hukum hanya satu, kata Nabi, man 'alimal haqq wa 'amila bih. Dia mengetahui kebenaran dan mau menegakkannya. Jadi enggak selesai begitu saja kamuflase yang dilakukan di dunia ini. Konspirasi yang dilakukan di dunia ini tidak akan berlalu begitu saja. Oke, dari sisi hukum dunia, seorang yang melakukan kejahatan atau memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan kejahatan yang mestinya ditegakkan hukum kepadanya, dia bisa menyibukkan masyarakat dengan memviralkan sebuah berita sehingga mereka lupa dari kasus-kasus yang telah terjadi, atau karena dia orang nomor satu ya di suatu negara. Baik, di dunia mungkin tidak ada yang mampu mengusutnya, tetapi begitu dia mati langsung disiksa oleh Allah dan para melalui para malaikatnya, dicabik-cabik oleh malaikat yang ada di alam barzakh. Dan di hari kiamat dibalas dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan kezaliman. Ya. Andai kata sebelum mati dia sudah bertobat, solat lima waktu, solat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah, haji, umrah berulang kali. Baik, tobat antara dia dengan Allah selesai. Dosa membunuh, dosa menegakkan hukum yang menyelisih kebenaran. Tetapi kezaliman yang pernah ia lakukan kepada manusia itu belum selesai sampai mereka memaafkan dia. Dan apabila mereka telah mati, nanti mereka akan dipertemukan oleh Allah di hadapan Allah, dan di sana akan ditegakkan qisas. Di saat ia sudah melewati as-sirat yang semestinya sudah boleh langsung masuk syurga, rupanya dia harus diberhenti di sebuah tempat yang Nabi namakan Al-Qantarah. Di sana ditegakkan keadilan oleh Allah, ditegakkan qisas terhadap kezaliman yang pernah terjadi antara kaum muslimin ketika di dunia. Adapun muslim dan kafir telah Allah tegakkan di padang mahsyar. Bahkan Nabi sebutkan antara hewan kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, dan mereka saling bertanduk ketika di dunia, ditegakkan qisas di antara mereka di padang mahsyar. Hanya saja terhadap hewan, setelah Allah tegakkan qisas di antara mereka, Allah katakan kuni turaba, menjadi debulah kalian wahai kambing, maka mereka pun menjadi debu. Nah, ini hiburan buat orang-orang yang merasa sering dizalimi dan tidak mampu memberikan perlawanan. Anda mampu melakukan perlawanan, yaitu doa. Dan itu senjata yang paling jitu seorang muslim. Nah, diperas, dijangkrik, doa. Ya Allah, balaslah tindakan kezaliman fulan. Dia telah merampas uang 50 juta dariku. Dia mencari-cari kesalahan ke tokoku. Dia mengancamku, kalau saya tidak memberi, dia akan memenjaraku dan seterusnya. Doakan dia kepada Allah. Ya. Doa orang yang terzalimi mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah. Yang memberitakan demikian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat saya, siapa saja yang profesinya adalah kezaliman terhadap manusia, hendaknya dia berhenti. Resign sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa Anda. Apabila Anda berada di sebuah pekerjaan, profesi ya, yang kinerjanya adalah membunuh ya, menumpahkan darah yang haram, jangkrik bos, memeras orang lain ya, memeras para pejabat ya, resign sekarang juga. Gak ada pekerjaan lain, jadi penyapu jalanan ya, cleaning service, penyedot kotoran WC, lebih mulia, lebih aman dunia akhirat. Jadi petani, walaupun sebelumnya Anda punya baju dengan simbol-simbol yang membuat orang segan dan takut kepada Anda, tetapi jika bentuk kinerjanya adalah jangkrik bos ya, memeras para pejabat, memeras orang lain, menzalimi, membunuh, resign sekarang juga dan tobat kepada Allah, serta temui orang-orang yang pernah Anda zalimi, minta maaf kepada mereka sebelum malaikat maut mencabut nyawa Anda. Dan ini masalahnya surga dan neraka, saudara. Bukan masalahnya Anda naik pangkat ataukah tidak, karir Anda akan bagus atau tidak, Anda akan kaya atau tidak. Bukan itu masalah. Ini masalahnya surga dan neraka. Ini masalahnya adalah azab dan nikmat di alam barzakh setelah mati di dunia ini. Dan hidup hanya sekali. Dan itu tidak lama. Sebelum kesempatan ini berakhir, segeralah kita bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dari dosa zalim kepada manusia. Baik, yang kelima. Al-khamis, tahrimut tasarrufi fi hududil ardi bitaqdimin au ta'khir. Nah, haramnya melakukan tindakan dengan mengubah, penambahan atau pengurangan batasan-batasan tanah, ataukah batasan menggeser tanda-tanda alamat yang diberikan di permukaan bumi sebagai petunjuk arah kepada orang yang melintasi jalan tersebut, ataukah menggeser batasan tanah suci haram yang ada di Mekah dan Madinah yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keenam, as-sadis jawazu la'ni anwa'il fusaqi li ajli az-zajr 'ala al-ma'asi. Bolehnya menyebutkan laknat kepada beberapa orang yang fasik agar sebagai hardikan kepada mereka untuk meninggalkan maksiat tersebut, seperti di dalam hadis ini. Tapi Nabi enggak menunjuk batang hidung ya, sekedar menyebutkan sifat secara umum, laknat Allah kepada orang yang melakukan ini, laknat Allah kepada orang yang melakukan ini. Kalau ke batang hidung jangan laknat ente karena tadi ente melakukan maksiat, ya, itu bukan hikmah dan itu bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ya, kecuali mereka yang melakukan tindakan yang sangat keji terhadap kaum muslimin, seperti Nabi meminta kepada Allah agar melaknat, Nabi melaknat orang-orang yang telah membunuh 70 para ulama dari kalangan para sahabat ya di Bi'ir Ma'unah ya, tiga kabilah yang telah membantai mereka. Baik ikhwanil kiram, kita cukupkan sampai di sini kajian sore kita hari ini. Kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Barakallahu fikum. Pertanyaan dari saudara kita Pak Wahyu dari Sabang, masya Allah, bertemu ujung Indonesia dan ujung Indonesia Sabang dan ujung Indonesia Papua. Akhi Basrum Papua, akhuna Wahyu dari Sabang, masya Allah. Yang mempertemukan kita adalah Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah, insya Allah Taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, di kapal tempat ana bekerja ada dapat jatah. Ketahuan sekali orang Aceh ya. Ada dapat jatah. Tapi ada dapat jatah makan harian sehari 3 kali. Namun jatah makan tersebut tidak dibelikan bahan makanan oleh petugas kapal, namun dibagikan kepada kami berupa uang yang harusnya uang tersebut dibelikan bahan makanan dan dimasak oleh koki dapur untuk makan selama sebulan. Dan untuk stok bahan makanan yang di dapur digantikan dengan uang haram yang didapat dari penumpang gelap dan lain-lain. Gimana solusi dari Ustaz? Nah, dari pertanyaan menunjukkan beliau mengetahui ini tindakan yang haram, karena beliau tidak menanyakan apa hukum hal di atas, tapi beliau menanyakan apa solusinya. Karena terkadang saya terpaksa harus memakan makanan yang dimasak koki dari uang haram tersebut karena kapal sedang berada di tengah laut. Apakah saya harus keluar dari kerjaan atau ada solusi lain? Solusi lain, jangan makan makanan tersebut. Ya. Dan dudukkan masalah tersebut dengan cara yang hikmah. Apabila mereka juga tidak ABK, enggak mau dengar Anda, ya, bahkan kalau dilarang mereka melakukan tindakan-tindakan yang lebih berbahaya lagi terhadap nyawa penumpang dengan merusak, kurang dengan mengabaikan safety keamanan ya dalam kapal, maka Anda jangan ikut makan makanan tersebut. Bawa makanan sendiri. Ya, yeah. Bawa makanan tersebut sendiri, kecuali Anda akan mati kalau enggak makan tersebut. Adapun uang yang diberikan untuk belanja makan tetapi enggak digunakan untuk belanja makanan dan minuman, boleh tidaknya ini kembali kepada peraturan kapal. Apabila peraturan kapal tidak mempermasalahkannya, mereka membolehkannya. Yang penting uang tersebut untuk kapten dan ABK kapal selama sebulan. Yeah. Masalah mereka menggunakannya ataukah tidak itu terserah mereka. Yang penting mereka bekerja sesuai dengan SOP. Yeah. Karena ini kan fasilitas yang diberikan sudah menjadi hak. Mereka mau belanja ataukah tidak itu terserah mereka. Tapi masalahnya mereka cari uang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh perusahaan, dengan memasukkan penumpang-penumpang gelap. Ini namanya khianat. Ya, dan orang yang khianat tidak akan pernah bahagia. Dan uang yang diambil dengan cara khianat ya tidak akan pernah membawa kepada kebahagiaan dunia, apalagi untuk kebahagiaan akhirat. Oleh karena yang orang yang sering makan harta haram, jangankan untuk akhiratnya, untuk dunianya saja dia tidak bahagia. Rumah tangganya kacau balau, anaknya nakal ya. Dia lebih dari itu, Allah haramkan dia dari kelezatan salat ya, salat di malam hari, baca Al-Qur'an ya, dan nikmat-nikmat ketaatan lainnya. Itu solusinya, akhi. Anda jangan makan dan tetap ingkari. Kalau mampu ingkari dengan tangan, dengan tangan. Misalkan ABK nih, Anda kapten, kan mampu dengan tangan, apalagi adik letting ya. Enggak mampu dengan tangan, dengan lisan kasih nasihat. Enggak mampu dengan lisan, dengan dengan hati. Barakallahu fik, Allah yafadak. Pertanyaan berikutnya dari akhuna Muhammad Rianda, barakallahu fih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana izin bertanya, bagaimana solusi bagi ayah ana mengalami sengketa orang yang mengaku memiliki tanahnya dan ia memanfaatkan kesalahan BPN sehingga tanahnya melebihi 200 meter dari apa yang ia miliki? Syukran jazakallahu khairan. Para ulama menerangkan, apabila orang lain mengambil hak kita, harta kita, kemudian dia dimenangkan di pengadilan karena menyogok, maka kita boleh memberikan uang kepada penegak hukum dengan jumlah yang lebih banyak agar mereka mengembalikan hak kita yang sesungguhnya kepada kita, dan itu tidak disebut dan tidak masuk ke dalam rishwah yang haram. Karena definisi rishwah yang haram adalah sebuah pemberian li ihqaqil batil au ibtalil haq, untuk membenarkan yang salah dan untuk menyalahkan yang benar. Dan kita diperintahkan untuk menjaga harta. Tapi kalau dia mau bersabar, ya itu hak dia. Nanti juga pada hari kiamat akan dia ambil lagi. Nah, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita dari Malaysia. Afwan, apakah makna dari firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Itu firman Allah, dua ayat terakhir ya. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli wal ghudwi wal asal innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu bil laili wan nahari la yafturunih. Berarti tiga ayat terakhir dari surat Al-A'raf. Baik, apakah ayat ini bermakna saat Al-Quran dibacakan kita haram berbicara atau mendengarkan kajian dan semisalnya, atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Apabila kita membuka kitab tafsir pada ayat ini, tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya, sebagian besar ulama menyatakan ini di dalam salat. Sehingga beberapa ulama tafsir, jika saya tidak salah ingat, Ibnu Katsir sendiri pada ayat ini, ketika ada sebagian ulama salaf berbicara dan Al-Quran sedang dibaca, ada yang menegurnya dan mengingatkannya dengan ayat ini, maka boleh katakan, hey, itu dalam salat. Ya, adapun di luar salat, ya, maka adabnya memang kalau dia memiliki kesempatan untuk mendengarnya, hendaknya dia menyimak, memperhatikannya, daripada dia berbicara hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau dia berbicara hal yang bermanfaat lainnya, maka tidak mengapa. Nah, dan sebagian ulama ada yang menyatakan ini juga berlaku di luar Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wal 'ilmu indallah. Bismillah, Ustaz, bolehkah mendoakan kesembuhan untuk orang kafir yang sedang sakit? Doakan agar dia mendapatkan hidayah. Itu lebih bermanfaat untuknya. Karena andai kata dia sembuh dari penyakit tersebut, sementara dia tidak beriman kepada Allah, hanya menambahkan dosa dia di sisi Allahu Jalla wa'ala. Yang boleh didoakan dalam Islam untuk orang kafir adalah agar mereka diberikan hidayah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yeah. Baik, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita, Bu Dini, Ummu Abizar. Bismillah, Ustaz, apakah doa orang yang dizalimi diijabah? Berlaku sampai orang yang dizalimi itu memaafkan orang yang menzaliminya, atau hanya saat waktu ia dizalimi saja? Jazakallahu khairan. Jawabannya bukan hanya di saat dia menzaliminya, bahkan ketika dia telah dizalimi, dia masih dikategorikan orang yang terzalimi. Bahkan orang kalau sedang dizalimi enggak mungkin punya kesempatan berdoa seringnya. Oleh karena Nabi ketika berpesan kepada Mu'adz bin Jabal untuk mengambil zakat, kemudian Nabi berpesan, hati-hati jangan sampai engkau mengambil yang paling berharganya. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau dari doa orang yang terzalimi. Di saat dizalimi ataukah setelah dizalimi? Barakallahu fik. Adapun kalau dia sudah memaafkannya, ya berarti selesai, tidak ada lagi kezaliman di antara mereka. Ya. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika dalam menyembelih tidak boleh mengatasnamakan selain Allah, lantas apakah beda dengan meniatkan kurban tersebut untuk orang tua yang telah wafat? Beda. Dia meniatkan untuk orang tua bukan untuk bertakarrub dan mengagungkan orang tuanya. Justru dia untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan menyembelih dengan nama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi pahala yang tersebut dia berikan kepada orang tuanya. Ya. Karena sembelihan tersebut wasiat dari orang tuanya agar dia menyembelih hewan kurban ya tahun ini apabila orang tuanya duluan meninggal dunia misalkan. Sama sekali tidak ada unsur syirik, karena dia tidak menyembelih untuk selain Allah, dia menyembelih dengan nama Allah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, pengagungan kepada Allah, tetapi ya pemilik sembelihan ini adalah orang tuanya, dia mewakili mereka yang telah meninggal dunia sebagai penegak wasiat. Barakallahu fik. Ini naflu ana di timika, masya Allah. Dedi Firmansyah. Ini Bang Dedi Singapura atau Bang Dedi yang mana ini? Ahlan fadhal ya akhi, barakallahu fik. Allah yu'inak. Kami masih 1.5 jam lagi baru maghrib insyaallah taala. Dari hamba Allah di Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan Idin bertanya, Ustaz, bagaimana tariqah Ustaz untuk mendobitkan hafalan Quran dan hadis? Antum keliru dalam bertanya. Kenapa antum minta metode ana? Kalau antum ambil metode ana, enggak akan hafal-hafal Quran nanti dan hadis. Ambil metode ulama, ya. Baik, barakallahu fiik. Sekilas memang ada tulisan, ada sebuah kitab, saya lupa apakah masih ada di maktabah saya membacanya tahun 2008, namanya Al-Hifz. Di situ disebutkan sebab-sebab al-mu'inah lil-hifz, sebab-sebab yang membantu seorang untuk menghafal, waktu yang paling bagus untuk menghafal, ya. Secara umum mereka sebutkan memang tidak ada kaedah baku, paten yang khusus untuk menghafal. Oleh karena ya, jawaban yang paling umum dan paling tepat serta mencakup dalam hal ini, akhi barakallahu fik, adalah mulai aja menghafal, nanti tahu sendiri bagaimana caranya. Begitu, sabaran ya. Sering-sering aja menghafal Al-Quran dan hadis, nanti akan ketemu sendiri bagaimana cara yang paling cocok untuk anda menghafal Al-Quran dan hadis. Adapun dari sisi waktu, memang para sebagian ulama menyebutkan waktu yang paling bagus adalah ashar, waktu sahur. Ini waktu sahur sebelum subuh dan setelah subuh. Tapi nasihat saya, sebelum subuh gunakan untuk salat istighfar, karena yang paling afdal ketika sepertiga akhir malam adalah istighfar. Memang secara umum zikir yang paling afdal adalah Al-Quran, tetapi khusus di sepertiga akhir malam para ulama menyebutkan hendaknya dia lebih memprioritaskan istighfar kepada Allah, berdoa, memohon ampunan, karena Allah sebutkan ini secara khusus dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, dalam surat Az-Zariyat, ya. Dan di waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan waktu yang paling bagus berikutnya adalah ba'da subuh. Kenapa? Karena sebelum waktu subuh perut belum terisi dengan makanan dan minuman, makanya jangan cepat-cepat ngopi dulu. Ini waktu corona ini kesempatan kita membiasakan diri setelah salat subuh menjaga syuruk, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ini sedang corona aja enggak bisa ninggalkan warung kopi. Gimana kalau udah enggak ada corona? Sebelum corona aja, imam baru salam udah pergi warung kopi, zikir subuh belum selesai. Apalagi kalau enggak ada corona, habis tahajud mungkin langsung ke warung kopi sebelum salat subuh. Sebagian orang memang ada yang seperti itu. Subuh akhi, setelah subuh duha. Ya. Setelah itu baru ba'da asar, karena waktu zuhur memang waktu istirahat qailulah, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Adapun metode menghafal, ya, tidak ada yang baku. Dengan seorang sering menghafal, insya Allah dia akan tahu bagaimana cara yang paling tepat untuk dirinya. Secara umum, hafal, cara menghafal itu adalah ibarah anit tikrar wa taksirih, adalah dengan banyak mengulang-ulangi bacaan. Dengan sering kita membaca suatu kalimat, insya Allah ta'ala akan terhafalkan sendiri. Sebagai contoh misalkan, kita ingin menghafal surat An-Naba dari ayat pertama. Amma ya'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Ulangi lagi. Sampai berapa kali? Sampai Anda sudah menghafalnya dengan lancar seperti lancarnya surat Al-Fatihah. Setelah ayat tersebut hafal dan lancar seperti surat Al-Fatihah, baru pindah kepada ayat berikutnya. Dan usahakan satu hari enggak usah banyak-banyak. Sepertiga halaman aja udah cukup. Loh Ustaz, saya mampu satu halaman. Jangan. Dikit tapi pasti, ya mungkin, dan disiplin lebih baik daripada setiap hari satu halaman tapi cuma bertahan sebulan atau bahkan seminggu. Setelah itu jangan tentu menghafal, murojaah pun enggak ada lagi. Ya. Dan sebagian para ulama seperti Imam Ahmad disebutkan dalam satu hadis terkadang beliau membacanya 100 kali. Makanya sebenarnya dengan IQ manusia yang berbeda-beda, insyaallah semua mereka mampu menghafal Al-Qur'an. Terlebih lagi Allah telah memberitakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk dimengerti, untuk diamalkan. Hanyakah adakah orang yang mau mempelajarinya, yang mau membacanya, yang mau menghafalnya, yang mau mentadabburi, yang mau mengamalkan, yang mau mendakwahkannya? Okay. Kemudian ketika seorang menghafal, dalam perjalanan hafalannya tersebut dia mesti punya kawan. Gak akan pernah sukses orang menghafal sendirian. Dia harus punya qarin, punya sahabat setoran Al-Quran hafalan baru dan sahabat setoran hafalan lama. Andai kata dia gak punya teman, maka berusahalah ada, walaupun secara online. Alhamdulillah sekarang dengan ada sarana ini, ya, guru di ujung Sabang, si murid di ujung Papua, atau guru di ujung Papua, si murid di ujung Sabang, dia bisa store Al-Quran. Nah, ya. Dan dia berikan jadwal. Ini salah satu metode dalam menuntut ilmu agama, ya. Dulu saya diberikan nasihat oleh sebagian guru anak, ketika di Yaman, hendaknya engkau belajar di Yaman memiliki dua hal. Ya, maksudnya dari sebagian hal yang harus dimiliki. Yang pertama, engkau punya target dalam belajar. Tahun ini saya akan selesaikan kitab apa saja. Tahun kedua nanti saya akan ngambil pelajaran saya apa saja. Walaupun ilmu itu enggak ada batasan waktunya, tapi dengan seorang menargetkan waktu, ini akan memotivasi dia untuk belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, harus punya qarin, teman belajar, teman membaca, teman merojaah hafalan pelajaran ini pelajari bersama. Dan teman yang tidak kalah penting adalah teman nyetor hafalan, teman setor Al-Quran dan teman setor hadis. Ini amat penting. Dan cari teman yang memang layak dijadikan teman untuk setoran. Karena ada orang dia cocok dijadikan teman ngopi, ya, cocok dijadikan sebagai menantu, sebagai ipar, tapi enggak tepat dijadikan teman setoran Al-Quran. Bisa enggak disiplin nanti. Teman ngopi sehari-hari jangan dijadikan teman setor Al-Quran, enggak bakal disiplin. Begitu mau menghafal, bro, ngopi. Enggak jadi setorannya. Pergi ngopi, ya. Cari kawan yang memang dia tidak ada interaksi sama Anda kecuali hafalan. Anda pun ketika enggak hadir mikir panjang, ya, izin kalau enggak hadir, ya. Tapi kalau sama-sama teman ngopi, ya, saling kode, siapa yang paling duluan ngajak? Kayaknya hari ini ngopi aja kita, ya. Besok aja setorannya. Berabe jadi hafalan nanti. Harus punya teman. Cari teman yang memang dia disiplin untuk menghafal. Ya. Dan mimbab membagi kisah. Dulu saya di Yaman punya teman namanya Mukhtar Hafizullah Ta'ala. Dan sampai hari ini putus kabarnya. Beliau orang Jazair. Ya, beliau dengan ana pada subuh setor Al-Quran setengah jam, setengah jam. Beliau punya, saya berikan waktu 30 menit. Beliau memberikan waktu untuk ana 30 menit untuk hafal Al-Quran. Pada isya, Ana berikan waktu untuk beliau 15 menit menyetorkan hafalan beliau Bulughul Maram, dan beliau memberikan waktu 15 menit untuk ana menghafal salah satu kitab matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itu kita akan disiplin. Tapi kalau kita menghafal sendiri, nyetor juga ke sendiri, seringnya enggak, efek buruknya enggak disiplin. Kedua, bacaan enggak ada yang benarkan. Hafalan kita lemah. Karena biasa kalau nyetor sendiri belum lupa aja udah buka Al-Qur'an ya. Baru kira-kira mau lupa ini ayat apa berikutnya udah buka duluan. Itu salah satu sebab kelemahan apa? Hafalan. Nah, harus punya teman setoran akhir. Semangat menghafal. Umat Islam adalah umat hafalan ya. Dengan hafalan para sahabat hadis Nabi sampai ke kita. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tertulis para kitab-kitab. Imam Ibnu Qayyim pergi haji dan pulangnya dalam perjalanan pergi dan pulang haji nulis kitab Zadul Ma'ad. Pulang udah selesai. Ya, tergantung cetakan. Kalau enggak salah yang di rumah ana 8 atau 9 jilid. Dari mana boleh ambil? Dari kepalanya. Kalau kita sekarang kan copy paste, makanya tulisan sebagian orang zaman sekarang, kalau dia tidak diketahui lama menuntut ilmu agama, belum tentu karena dia berilmu. Karena sekarang banyak aplikasi Al-Quran, terjemahan, diterjemahan, maktabah syamilah, tinggal copy paste. Ya, tulisan Arab tinggal dia terjemahkan, yang dia susun. Tapi kalau ulama dahulu seperti Imam Ibnu Qayyim nulis Zadul Ma'ad dari hafalan kepalanya. Berangkat haji, pulang, dalam perjalanan berangkat dan pulang beliau nulis kitab yang ada di kepalanya. Pulang jadi kitab. Sampai hari ini menjadi rujukan ulama kaum muslimin. Bukan sekedar penuntut ilmu agama. Ulama kaum muslimin menjadikan kitab beliau tersebut rujukan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala datang seorang dari Al-Ham minta fatwa di waktu yang singkat dalam satu kali duduk ya, antara zuhur atau asar beliau nulis kitab Al-Fathul Hamawiyah tersebut selesai. Wasitiyah juga demikian dalam satu kali duduk. Nah, menunjukkan apa? Mereka punya hafalan. Maka umat Islam adalah umat yang menghafal, dan tidak pernah kita dapatkan ada ulama kita yang tidak punya semangat menghafal. Yeah. Yang tidak punya semangat menghafal, sekalipun mereka merini saya belajar fikih, belajar bahasa Arab, belajar nahu, belajar fikih madzhab, tetapi tetap mereka punya waktu khusus untuk menghafal dan menyetorkan hafalan mereka, walaupun mereka sudah menjadi ulama. Bayangkan, Syekh Utsaimin beliau di umur yang sudah lanjut sebelum wafatnya masih menyetorkan matan jurumiyah nahu yang sangat ringkas. Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala setiap hari di pagi hari punya waktu 2 jam khusus untuk hafalan. 1 jamnya beliau gunakan untuk menyetorkan Al-Qur'an, dan dalam 1 jam beliau bisa menyetorkan 2 juz Al-Qur'an dengan lancar. 1 jamnya lagi beliau menyetorkan mutun hadis, mutun akidah, mutun fiqh, mutun qawaid usulul fiqh. Oleh karena di antara hal yang penting dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agama adalah belajar kepada guru yang punya semangat menghafal. Karena orang yang memiliki semangat menghafal rata-rata adalah orang yang punya karakter disiplin. Karena untuk menghafal itu membutuhkan karakter yang disiplin. Nah, barakallahu fiik. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk menghafal Al-Qur'annya dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan berikutnya, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan tadi, bagaimana jika yang menzalimi belum meminta maaf, tetapi kita sudah memaafkan orang tersebut, apakah doa kita masih ijabah? Jazakallahu khairan. Kalau Anda sudah memaafkannya, kenapa Anda masih mendoakannya? Ya, mungkin telah berdoa dahulu ya. Apakah doa tersebut dikabulkan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi menyatakan setiap doa orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah. Jelas. Ya. Dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Umum hadith Nabi wala ilmu inda Allah. Baik, dari akhun, baik saudara kita Hong Kong, di sini sudah maghrib, masya Allah, barakallahu fik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.